Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah 'azza wa jalla fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fid din yang dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi siang, bahwa insyaallah malam hari ini kita akan membaca sedikit keterangan tambahan dari pembahasan tadi siang, yaitu tentang ulul himmah, semangat yang tinggi dan keinginan kuat yang ada di antara para ulama as-salafus salih rahimahumullah. Ketika kita berbicara tentang as-salafus salih, maka kita membicarakan tentang manusia-manusia pilihan yang tiada bandingannya. Mereka yang menganggap bahwa setiap rintangan, demikian juga kesulitan di dalam belajar adalah sesuatu yang sangat manis untuk dirasakan. Sekali lagi, ketika kita berbicara tentang ulama as-salafus salih di dalam belajar dan menuntut ilmu, kita akan membaca biografi dan sejarah para ulama yang menganggap setiap kesulitan dan rintangan di dalam belajar itu lebih manis daripada madu yang diminum oleh seseorang. Sa'id ibn al-Musayyab rahimahullah, salah seorang tabi'in, beliau rela untuk berjalan berhari-hari lamanya demi mendapatkan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berangkat dari Madinah menuju Mesir untuk menemui Uqbah bin Amir, menanyakan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Ayyub Al-Ansari tiba di kota Mesir dan beliau meninggalkan kendaraan yang telah ditunggangi dari kota Madinah dan tidak mengikat kendaraan tersebut untuk segera menemui Uqbah bin Amir. Setelah selesai dari hajatnya, mendengarkan hadis dari Uqbah bin Amir sebagaimana yang telah diinginkan semenjak meninggalkan kota Madinah, maka Abu Ayyub Al-Ansari segera pulang dan tidak menerima tawaran dari Uqbah bin Amir untuk tinggal di kota Mesir beberapa lama. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ilmu Islam, demikian juga syariat Islam, dapat tersebar di jazirah Afrika, demikian juga di jazirah Eropa yang ketika itu dikenal dengan Andalusia, yang seperti itu tidak akan terjadi kecuali dengan sebab perjuangan dan pengorbanan beberapa ulama yang mereka rela meninggalkan kampung halaman mereka untuk menemui para ulama yang ada di kota Madinah, yang ada di kota Mekah dan Yaman. Sebuah perjalanan yang sangat jauh sekali. Para ulama yang kita kenal dari daerah Maghrib, demikian juga Andalus, seperti Al-Imam Asad Ibn al-Furat, salah seorang murid senior Al-Imam Malik rahimahullah, demikian juga Abdul Walid Al-Baji rahimahullah, salah seorang ulama besar dalam madhab Malikiyah. Abu Bakar Ibnul Arabi rahimahullahu ta'ala, demikian juga termasuk di dalamnya. Mereka meninggalkan daerah Maghrib dan Andalus, menyeberang ke Jazirah Arab hingga ke ujung Yaman demi mendapatkan ilmu. Ikhwati fiddin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya di dalam biografi dan sejarah para ulama salaf terdapat contoh dan suri tauladan yang terbaik untuk kita semua. Semangat mereka di dalam belajar telah ditunjukkan semisal Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahihah, kana yatanawabu ma'ajarin lahu minal ansar an-nuzula ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bergantian dengan salah seorang tetangganya dari kalangan Ansar untuk turun di kota Madinah belajar di hadapan Nabi Muhammad alaihi salam. Karena masing-masing memiliki tanggungan ma'isyah dan nafkah keluarganya, maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sehari bekerja, sehari khusus untuk belajar. Pada hari yang pertama, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bekerja sebagai penggembala, maka hewan-hewan gembala milik tetangganya dari kalangan Ansar turut dijaga dan dipelihara oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sementara tetangganya turun di kota Madinah di Masjid Nabawi untuk belajar. Pada keesokan harinya, giliran Umar bin Khattab yang turun belajar di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara tetangganya orang Ansar itu tetap tinggal di kampung mereka untuk menjaga hewan gembalaan milik Umar bin Khattab dan miliknya sendiri, sahabat Ansar radhiyallahu taala anhum ajmain. Ibn Khattab radhiyallahu taala anhum mengambil sebuah kesepakatan dengan tetangganya, sahabat Ansar tersebut. Kata Umar, fa'idha nazaltu ji'tuhu bi khabari dhalikal yaum minal wahyi wa ghairihi, wa idha nazala fa'ala mithla dhalik. Kata Umar bin Khattab, apabila aku turun, karena kediaman Umar bin Khattab bukan di pusat kota Madinah, tetapi di sebuah rumah yang cukup jauh dibandingkan dengan sahabat yang lain, dan letak kediaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu adalah di ketinggian kota Madinah. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, apabila saya turun menemui Nabi Muhammad alaihi salam, ketika aku kembali di malam hari, aku akan menyampaikan semua wahyu dan bimbingan Nabi Muhammad alaihi salam yang aku dengar pada hari itu kepada tetanggaku. Demikian juga apa yang dilakukan oleh tetanggaku ketika dia mendapatkan giliran untuk turun belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sore hari ketika telah pulang belajar. Maka pada malam harinya sahabatku itu dari kalangan Ansar kembali bergantian menceritakan apa yang telah ia peroleh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semangat yang tinggi telah ditunjukkan oleh Umar bin Khattab dan sahabat Ansar tersebut. Demikian juga yang patut menjadi contoh adalah sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau bercerita tentang semangat beliau yang begitu tinggi untuk mencari ilmu. Kata Ibnu Abbas, kana yablughunil hadithu anir rajuli fa'ati babahu wa huwa qailun fa'atawassadu ridai ala babihi yasfir rihu alayya minat turabi فيخرج فيراني فيقول يا ابن عمي رسول الله ما جاء بك هل أرسلت إلي فآتيك فأقول لا أنا أحق أن آتيك. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bercerita, ketika aku mendengar satu hadis diriwayatkan dari seorang sahabat Rasul, maka aku segera berangkat kemudian menunggu di depan pintu rumahnya, sementara sahabat itu sedang istirahat siang. Maka aku pun menggunakan selendangku untuk duduk beristirahat menanti keluarnya sahabat tersebut. Angin kencang meniupkan debu-debu di atas tubuhku. Ketika sahabat itu keluar dan melihat diriku, ia mengatakan, wahai sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengapa engkau datang ke tempat ini? Apakah tidak sebaiknya engkau memerintahkan orang lain memanggilku? Pasti aku akan datang menemuimu. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menjawab, tidak, aku lebih berhak untuk datang menemui dan mencarimu. Radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Muhammad bin Idris Abu Abdullah Al-Matlabi, beliau bercerita tentang keadaan dirinya ketika mencari dan menuntut ilmu. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, asma'u bil harfi mimma lam asma'hu fatawaddu a'dha'i anna laha asma'an tatana'amu bihi ma tana'amat bihil udhunan. Subhanallah, contoh yang begitu baik telah ditunjukkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala bercerita, ketika aku mendengar satu ilmu yang belum pernah aku dapatkan sebelumnya. Aku mendengar satu ilmu, satu bentuk ilmu yang belum pernah aku dengar sebelumnya. Baru pertama kali mendapatkan faedah tersebut. Betapa nikmatnya telinga dan pendengaran ini ketika mendengar pertama kali tentang ilmu tersebut. Kata Imam Asy-Syafi'i, fatawaddu a'dha'i anna laha asma'an tatana'amu bihi ma tana'amat bihil udhunan. Pada waktu itu, seluruh anggota tubuhku berharap memiliki pendengaran, sehingga seluruh anggota tubuhku merasakan nikmatnya ketika mendengar ilmu tersebut, sebagaimana kedua telingaku merasakan nikmat ketika ia mendapatkan ilmu tersebut untuk yang pertama kalinya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kita mendengar satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau tafsir sebuah ayat, atau sebuah kisah dari para ulama as-salafis saleh, atau satu faidah. Maka seperti Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berharap, seandainya kaki beliau memiliki pendengaran, tangan bisa mendengar, badan bisa mendengar, leher demikian juga. Seandainya semua tubuh kita memiliki telinga, memiliki telinga sehingga merasakan nikmat ketika mendapatkan ilmu tersebut. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah ditanya oleh salah seorang sahabatnya, kaifa hirsuka 'alal 'ilmi? Qala hirsul jamu'il manu' fi bulughi ladzatihi lil mal. Ada orang bertanya, wahai imam, seperti apakah semangatmu untuk mencari ilmu? Kata Imam Asy-Syafi'i, semangatku untuk mencari ilmu seperti semangatnya orang yang ingin menumpuk harta dan dia kikir demi mendapatkan harta yang bisa menyenangkannya. Orang yang mencari harta dengan sifat kikir lebih bersemangat daripada orang yang mencari harta tetapi ia dermawan. Orang yang mencari harta dan dia punya sifat kikir, bakhil, semangatnya lebih tinggi untuk mencari harta dibandingkan orang yang mencari harta dan dia dermawan. Maka demikianlah seharusnya seorang penuntut ilmu ketika dia mencari ilmu. Ada sisi kesamaannya di dalam hal semangat, bukan di dalam kebakhilan, bukan pula di dalam kekikiran. Tetapi yang diinginkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah adalah persamaan semangat. Kemudian orang itu kembali bertanya, fakaifa talabuka lahu? Upaya seperti apa yang engkau tempuh, wahai imam, untuk mendapatkan ilmu? Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, talabul mar'atil mudillati waladaha laisa laha ghairuhu. Yang saya lakukan untuk mendapatkan ilmu seperti yang dilakukan oleh seorang ibu yang kehilangan anaknya. dan anak tersebut adalah satu-satunya anak yang dia miliki. Tentu seorang ibu yang hanya memiliki satu orang putra atau satu orang putri, hanya punya satu anak. Ketika anaknya hilang, maka segala usaha ia tempuh tentunya untuk mendapatkan kembali anaknya. Seperti itulah seharusnya, ikhwati fiddin barakallahu fikum, kita terhadap ilmu syar'i. Anggaplah ilmu yang kita cari adalah anak kandung satu-satunya milik kita, yang kita tidak akan pernah merasa tenang tidur dan makan kecuali setelah bertemu dengan ilmu tersebut. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala bercerita tentang dirinya sendiri. Kata beliau, "Kuntu rubbama aradtu al-bukura fil hadis fata'khudhu ummi bi thiyabi hatta yu'adzina an-nas aw hatta yusbihu." Kata Imam Ahmad bin Hanbal, seringkali aku ingin berangkat di waktu subuh untuk mencari hadis. Ketika itu Ahmad bin Hanbal, al-imam, masih dalam usia yang sangat muda sekali. Seringkali, kata Imam Ahmad bin Hanbal, aku ingin keluar sebelum subuh untuk mencari ilmu. Tetapi ibuku memegang baju dan beliau mengatakan, sabar nak, tunggulah sampai terdengar azan subuh. Atau nanti setelah sholat subuh. Nah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal juga pernah mengatakan, "Lau kana indi khamsuna dirhaman, la kharajtu ila Jarir ibn Abdul Hamid." Seandainya aku punya uang waktu itu sebanyak 50 dirham, pasti aku akan keluar meninggalkan negeriku untuk belajar kepada Al-Imam Jarir ibn Abdul Hamid rahimahullah. Nah. Ikhwati fiddin yang dimuliakan dan diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, inilah semangat para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, dan para ulama yang datang setelah mereka tentunya di dalam belajar dan menuntut ilmu. Nah, demikian juga di antara bentuk semangat dan keinginan kuat mereka di dalam belajar adalah mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Al-Imam Al-Fayruz Abadi, beliau adalah penulis kitab Al-Qamus. Al-Fayruz Abadi yaqra'u sahiha muslimin ala syaykhihi fi thalathati ayyam. Beliau membaca sahih muslim lengkap dengan sanad di depan gurunya selama 3 hari. Sahih muslim dibaca selama 3 hari. Amal Hafidh Ibnu Hajarin faqara'a sahih al-Bukhari fi 40 sa'ah. Al-Hafidh Ibnu Hajar menyelesaikan sahih Bukhari dengan membaca, bukan dengan dihafal, dengan membaca selama 40 jam. Wa sahiha muslimin fi 4 majalis ada jalsatul khatmi. Al-Hafidh Ibnu Hajar membaca sahih Muslim dengan sanad dari gurunya hanya dengan 4 kali pertemuan, ditambah dengan pertemuan terakhir sebagai penutup. Para ulama rahimahumullah, mereka rela menempuh perjalanan yang panjang. Mereka rela untuk merasakan kekurangan dan kefakiran demi mendapatkan ilmu dan kebaikan. Wa kanu yunfikuna kullama indahum fi sabilil ilmi. Para ulama menginfakkan, mengeluarkan harta yang mereka miliki untuk mendapatkan ilmu. Lihatlah Yahya bin Ma'in rahimahullah, ayahnya meninggal dunia dan Yahya bin Ma'in mendapatkan warisan sebanyak 1 juta dirham. Jumlah yang sangat besar sekali pada waktu tersebut, 1 juta dirham. Fa'anfaqaha kullaha 'ala tahsilil hadith. Dan 1 juta dirham itu dihabiskan oleh Yahya bin Ma'in untuk mencari hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta lam yabqa lahu na'lun yalbasuh. Sampai Yahya bin Ma'in tidak memiliki sepasang sandal yang bisa dipakai. Semuanya digunakan habis untuk mendapatkan ilmu. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah Beliau bercerita tentang dirinya sendiri. Kata Imam Ibnu Jauzi, "Laqad kuntu fi halawati talabil ilma, alqa min asyada'idi ma huwa indi ahla min al'asal li ajli ma atlubu wa arju." Kata Imam Ibnu Jauzi, "Saya benar-benar bisa merasakan manisnya hidup ini ketika sedang menuntut ilmu. Memang aku menemui berbagai kesulitan dan rintangan, tetapi semua itu aku rasakan lebih manis daripada madu, disebabkan harapan dari apa yang aku cari. Kuntu fi zamanis siba akhudu arghifatan yabisatan wa aq'udu ala nahri Isa fala aqdiru ala akliha illa indal ma." Kata Imam Ibnul Jauzi, ketika aku masih dalam keadaan kecil, masih mencari hadis, menuntut ilmu, aku mengambil beberapa keping roti yang masih dalam keadaan kering. Lalu aku duduk di tepi sungai Isa. Maka aku tidak bisa menikmati keping-keping roti kering tersebut, kecuali harus dicelupkan di dalam air. Roti, kalau yang sudah berangkat ke Yaman mungkin bisa. Atau kalau mau ingin coba, yang di Masjid Riyadh itu dok. Kemarin kan kita pulang, ada oleh-oleh dibawa untuk keluarga, ternyata malam sudah keras itu. Roti yang terbuat dari gandum, ikhwati fiddin, kalau dibiarkan beberapa waktu lamanya, katakan setengah hari atau satu hari, sudah keras. Sudah keras. Tapi kandungannya masih banyak, artinya dia terjaga dengan keringnya roti tersebut, kandungannya terjaga dan tidak rusak. Kata Imam Ibnul Jauzi, keping-keping roti kering itu tidak bisa aku makan kecuali harus dicelupkan di sungai. Tapi sungai ketika itu bukan sungai Bengawan Solo yang sudah banyak polusi dan sisi yang lain. Sisi-sisi yang lain bukan. Tetapi sungai itu masih dalam keadaan apa? Jernih, airnya segar. Dicelupkan oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Demikianlah semangat para ulama di dalam mencari hadis. Demikian juga ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, "Kana al-Bukhari yastayqidhu fil lailati al-wahidati min nawmihi fayuqidu as-siraja wa yaktubu al-fa'idata tamurru bi khatirihi thumma yudfi'u sirajahu." Kata Imam Ibnu Katsir, kebiasaan al-Imam al-Bukhari, beliau bangun di tengah malam. Kemudian beliau menyalakan lampu, lalu menulis ilmu yang ketika itu teringat di benaknya. Setelah itu beliau kembali memadamkan lampu. "Tsumma yakumu marratan ukhra wa ukhra." Kejadian ini terulang dalam satu malam beberapa kali. "Hatta kana yata'addadu minhu dzalika qariban min 20 marrah." Bahkan kadang-kadang dalam satu malam Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah bangun sebanyak 20 kali. Kalau sananya salat Isya sampai jam 8. Setelah itu beliau mencari hadis dan mencatat, katakan tidur 2 jam setelahnya dari jam 10 malam. Kemudian beliau bangun beberapa saat sebelum subuh untuk salat witir, katakan jam 3. Dari jam 10 sampai jam 3 berapa jam ya, ikhwan? Berapa jam? Dari jam 10 sampai jam 3, berapa jam? 5 jam. 20 bagi 5? 4. Berarti dalam 1 jam berapa kali bangun? 4 kali. Berarti dalam berapa menit beliau bangun sekali? 15 menit. Berarti gak bisa tidur. Tidak bisa tidur. Nah. Baik. Demikian juga, barakallahu fikum, kisah-kisah yang seperti ini terlalu banyak kalau seandainya ingin disebutkan seluruhnya. Karena masing-masing ulama yang telah tercatat di dalam sejarah pasti memiliki keistimewaan dan kejadian-kejadian yang ajaib. Nah, kejadian-kejadian yang ajaib sekali. Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, beliau pernah ditanya, "Berapa hadis yang engkau hafalkan ya Imam?" Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal menjawab, "Alfa alfi hadis." 1 juta hadis yang saya hafal. Orang tersebut bertanya dengan penuh keheranan, Mayudrik, dari mana engkau bisa mengetahui secara pasti kalau hadis yang kau hafalkan 1 juta? Kan begitu. Saya hafal 1 juta hadis. Orang bertanya, dari mana kamu tahu kalau jumlah persisnya 1 juta? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, zakartuhu wa akhadtu alaihil abwaba. Saya terus mengulang hadis yang saya hafal, kemudian saya buat bab per babnya, sehingga saya bisa mengetahui secara pasti berapa hadis yang saya hafal. Antum hafal berapa hadis? Abu Muslih? Belum sampai 1 juta. Sama. Mas Ali berapa hadis? Atau berapa ayat? Belum. Sama. Ana juga enggak tahu berapa ayat. Kita bercerita yang seperti ini barakallahu fikum menyampaikan. Tentunya untuk mencontoh mereka dengan segenap kemampuan kita. Sering sekali saya sampaikan barakallahu fikum bahwa kita tidak mungkin sama dengan mereka. Kita tidak mungkin sama dengan mereka. Tetapi alangkah mulia seorang hamba yang ingin dirinya seperti mereka, orang-orang yang mulia juga. Nah, Al-Hafiz Abu Dawud As-Sijistani, penulis kitab Sunan Abi Dawud. Nah, memiliki seorang putra yang bernama Abu Bakar. Abu Bakar Abdullah, salah seorang ulama juga, penulis kitab Al-Marasil. Demikian juga kitab Na'am Barakallahu Fikum tentang tajwid Al-Quran. Kata Abu Bakar bin Abi Dawud, dakhaltul kufata wa ma'iyya dirhamun wahid. Ketika saya belajar dalam perjalanan, saya masuk di kota Kufah. Waktu itu saya memiliki 1 dirham. Fashtaraitu bihi 30 muddan baqilla. Dengan 1 dirham itu saya bisa membeli 30 mud makanan. 30 mud seperti ini berarti. Iya. Fakuntu akulu minhu wa aktubu anil asyaj Abdullah bin Said Al-Kindi, muhaddithil Kufah. Dengan bekal itu saya menulis hadis dari Al-Asyaj Abdullah bin Said Al-Kindi, seorang muhaddits di kota Kufah. Falamma faragha al-baqilla, ketika makanan yang aku beli dengan 1 dirham tadi, hatta katabtu anhu 30 alf hadithin ma baina maqtu'in wa mursal. Ketika makanan yang saya beli tadi habis, ternyata hadis yang telah saya tulis sebanyak 30 ribu hadis antara yang maqtu' dan mursal. 1 dirham sudah bisa beli 30. Kalau bahasa Jawa nih mas, 10 apa ini? 1 apa ini? Orang Jawa? 1 apa ini? Kalau orang Bukit Tinggi bilang apa? 1 apa? Kalau di tempat anak 1 mut ini. Kalau di tempat anak 1 mut. Di tempat antum apa namanya? Sama juga. 1 apa? Sak genggam. Sak genggam segini. Hah? Sakawi. Bahasa Jawanya apa segini? Abu Takian ini. Ibu. Mana Abu Takian? Hah? Oh ngajar ya. Seorang guru yang baik. Apa Mar? Orang Jawa kan? Apa Mas Ali di teman? 1 ngatung. Ini bahasa Tulungagung 1 ngatung. Gimana orang Leco? 1 apa ini? Ada orang Kleto anak SMA 1 yang ngaji terus loh. Belum tahu. Mau tak kenalkan insyaallah. Biar tahu pendahulunya. Begini, 1 dirham 30 gini, 30 makanan. Jadi kalau tadi Yahya bin Ma'in punya 1 juta dirham seperti apa itu? Jadi gudang ya. Baik. Barakallahu fikum. Ini Abu Bakar putra dari Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani rahimahullahu taala. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebuah cerita yang cukup panjang. Senang cerita emang ya. Senang cerita kan? Ya kadang-kadang seperti itu. Karena memang kita juga diperintahkan untuk selalu membaca sejarah para ulama. Nah, tidak merasa cukup dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan. Tetapi terkadang kita pun memerlukan bentuk atau wujud amalan dari para ulama terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah niat dan tujuan kita membacakan kisah-kisah yang seperti ini. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan dalam sebuah cerita dari Malik bin Umarah Al-Lakhmi. Malik bin Umarah Al-Lakhmi. Tentang bagaimana semangat para ulama untuk mencari ilmu. Kemudian dengan sebab semangat itu mereka ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Malik, "Kuntu jalisan fi dhillil Ka'bah ayyamal mausimi inda Abdul Malik bin Marwan wa Qabisah bin Zu'aib wa Urwah bin Zubair." Suatu hari saya pernah duduk di bawah tirai Ka'bah pada hari-hari haji. Dan ketika itu saya berkumpul dengan Abdul Malik bin Marwan, Qabisah bin Zu'aib, dan Urwah ibn Zubair. Wa kunna nakhudhu fil fikhi marratan wa fil mudzakarati marratan wa fi asy'aril arabi wa amsanin nasi marratan. Dan ketika kami berkumpul ketika itu, kadang-kadang kami berbicara tentang fikih. Kemudian kadang-kadang berganti topik menuju mudzakarah, mengulang kembali hadis. Dan kadang-kadang kami membicarakan tentang syair Arab. Demikian juga sejarah orang Arab. Ketika itu, ternyata dari semua yang berkumpul di majelis tersebut, orang yang aku pandang paling banyak pengetahuannya adalah Abdul Malik bin Marwan. Yang aku pandang paling banyak pengetahuannya ketika itu adalah Abdul Malik bin Marwan. Aku perhatikan dia, Abdul Malik bin Marwan, ternyata menguasai cabang-cabang ilmu. Aku juga memperhatikan ternyata Abdul Malik bin Marwan, ketika orang lain berbicara dan bercerita, dia mendengarkan dengan seksama. Tidak memutus pembicaraan orang lain. Kalau dia yang berbicara, aku bisa merasakan manisnya kata-kata yang terucap dari lisannya. Suatu malam, saya berdua, duduk berdua dengan Abdul Malik bin Marwan. Lalu saya berkata, "Wallahi, inni la masrurun bika lima syahadtuhu min kathrati tasarrufik wa husni hadithik wa ikbalika ala jalisik." Wahai Abdul Malik, demi Allah, saya sangat gembira sekali. Karena saya menyaksikan dirimu, banyak sekali ilmu yang engkau miliki. Ketika engkau berbicara, cara berbicaramu bagus, membuat orang lain terkesan. Dan aku juga melihat engkau termasuk orang yang menghargai teman duduk. Engkau mendengarkan dengan baik ketika temanmu berbicara. Faqala, kata Abdul Malik bin Marwan, "In ta'ish qalilan fasatarul uyuna tamihatan ilayya wal a'naqa nahwi mutatawilatan fa idza sara al amru ilayya fala'allaka an tanqula ilayya rikabak fala amla anna yadayk." Lalu Abdul Malik bin Marwan mengatakan, "Wahai saudaraku, kalau engkau masih hidup, beberapa saat lagi engkau akan menyaksikan mata manusia akan mengarahkan pandangannya kepada diriku. Sebentar lagi leher-leher manusia akan menuju ke arah diriku. Nanti, kalau seandainya kekuasaan itu sudah ada di tanganku, silahkan engkau temui diriku. Akan aku penuhi kedua tanganmu dengan hadiah dan harta." Ini kata Abdul Malik bin Marwan. Siapa Abdul Malik bin Marwan ini? Putra Khalifah Marwan Ibnul Hakam. Abdul Malik bin Marwan termasuk khalifah yang saleh, yang sudah pernah kita ceritakan pada pertemuan yang lalu. Dialah yang bertemu dengan Atha bin Abi Rabah rahimahullah. "Falamma afdat ilaihi al-khilafatu tawajjahtu ilaihi." Setelah kekhilafahan jatuh di tangannya, aku pun segera berangkat untuk menemui dirinya. "Fawafaituhu yawmal jum'ati wa huwa yakhthubu 'ala al-mimbari. Falamma ra'ani a'rada 'anni fakultu la'allahu lam ya'rifni aw 'arafani wa adhhara li nukratan." Ketika itu aku tiba di Syam sebagai pusat pemerintahan Islam, tepat pada hari Jumat. Ketika itu Abdul Malik bin Marwan sedang menyampaikan khutbah Jumat di atas mimbar. Dan aku berusaha menampakkan diriku untuk dilihat. Tetapi setiap kali dia melihat diriku, dia berpaling, seakan-akan tidak mengenal diriku. Kata Malik bin Umarah, karena yang bercerita ini namanya Malik bin Umarah, barangkali dia tidak melihat diriku, atau dia melihat diriku tetapi dia pura-pura tidak kenal. Falamma qadaitu sholata wa dakhala baitahu lam albath an kharajal hajib. Setelah selesai Jumat dan Abdul Malik bin Marwan masuk ke dalam istana, tidak berapa lama kemudian ternyata pengawalnya datang menemuiku. Bertanya, aina Malik bin Umarah? Siapa di antara jamaah ini yang bernama Malik bin Umarah? Fakumtu, maka aku pun bangkit, nyatakan aku. Fa akhadha bi yadi wa adkhalani alaihi famadda ilayya yadahu. Setelah itu aku pun dibawa masuk oleh pengawal itu menemui Abdul Malik bin Marwan. Setelah bertemu, dia pun mengulurkan tangannya ke arahku sambil mengatakan, innaka tara'aitali fi mawdhi'in la yajuzu fihi illa ma ra'ait. Wahai saudaraku, engkau tadi berusaha untuk memperlihatkan diri di hadapanku, padahal bukan kesempatan yang tepat untuk berbuat seperti itu. Tidak pas waktunya. Fa ammal an, adapun sekarang, fa marhaban wa ahlan, selamat datang, disambut. Kalau tadi tidak pas. Nah, bukan adabnya ketika sholat Jumat terus gini. Maksudnya begitu, maksudnya Abdul Malik bin Marwan. Tidak pas. Tapi kalau sekarang ahlan wa sahlan wa marhaban, disambut. Nah, dengan tangan terbuka. Kaifa kunta ba'di? Gimana ceritamu selama ini? Diminta untuk bercerita. Fa akhbartuhu. Kemudian aku pun menceritakan semua yang aku alami. Fa qala li atadhkuru ma kuntu qultu lak? Kata Abdul Malik, wahai saudaraku, masihkah engkau ingat dengan apa yang kuucapkan untukmu ketika kita bertemu di Mekah? Qultu na'am, iya, aku masih ingat. Oleh karena itu aku datang kemari. Fa qala wallahi ma huwa bimiratin wa aina wala atharin rawaina. Wahai saudaraku, puncak kepemimpinan seperti ini, khilafah yang aku pegang ini, bukan warisan yang aku dapatkan dari ayahku, bukan. Bukan pula peninggalan dari nenek moyangku. Saya menjadi khalifah, memang ayahnya khalifah, mafhum? Ayahnya khalifah. Tetapi Abdul Malik bin Marwan menjadi khalifah pengganti ayahnya bukan warisan dari ayahnya. Bukan pula peninggalan dari nenek moyangnya. Walakinni ukhbiruka bi khisalin minni samat biha nafsi ilal mawdhi'il ladzi tara. Tetapi aku akan bercerita kepadamu tentang perangai atau sifat yang aku miliki sehingga membawa diriku pada kedudukan yang telah engkau saksikan ini. Apa perangai atau sifat terpuji itu? Kata Abdul Malik bin Marwan rahimahullah, ma khuntu zawuddin qattu. Aku tidak pernah berkhianat kepada orang yang punya hubungan baik denganku. Kalau saya sudah punya teman, saudara, tidak pernah saya berkhianat. Walaupun akhirnya bermusuhan, dia tidak pernah berkhianat. Ini teman baik, sejalan, semakan, seminum, setiduran. Datang masalah, pisah, akhirnya bercerita kemana-mana. Kalau sedang ada masalah, oh dulu fulan saya kenal baik sama dia. Saya pernah satu makan, satu tidur, satu minum, satu jalan. Dia itu orangnya seperti ini. Ini kebiasaan kita semua. Bukan kebiasaan beberapa orang saja, tetapi kebiasaan kita semua. Kebiasaan kita semua. Padahal barakallahu fikum, para ulama telah menasihatkan, semakin dekat kita dengan seseorang, semakin akrab kita dengan seseorang, maka seharusnya kita lebih pandai-pandai untuk menjaga rahasia. Sebagaimana kita mengetahui rahasianya dan kekurangannya, maka dia pun mengetahui rahasia dan kekurangan kita. Nah, jadi kalau sudah terlanjur dekat, akrab, itu seharusnya dialah orang yang paling bisa menjaga rahasianya. Naam. Tapi kadang-kadang kita terlupa. Kemudian kata Abdul Malik, ini sifat yang pertama. Yang kedua, wala syamittu bi musibati aduwin qat. Yang kedua, saya tidak pernah merasa senang dan bahagia karena musibah yang dialami oleh musuhku. Tidak pernah merasa bahagia apabila musibah itu menimpa musuhku. Wala a'radtu an muhaddithin hatta yantahi hadithu. Aku pun tidak pernah berpaling dari orang yang sedang berbicara kepadaku sampai dia selesai dari pembicaraannya. Ini sifat beliau rahimahullah. Kalau sedang berbicara dengan seseorang, tidak berhenti atau tidak pergi sebelum orang yang berbicara itu selesai berbicara. Naam. Wala qasadtu kabiratan min maharimillahi ta'ala mutalazzidan biha. Dan saya tidak pernah memiliki niat untuk melaksanakan satu dosa besar yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian merasakan senang atau merasakan nikmat dengan dosa tersebut. Fakuntu uammilu bihadihi an yarfa Allahu ta'ala manzilati. Dan aku selalu menjaga keempat sifat ini hingga akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat dan kedudukanku. Waqad fa'ala. Dan itu telah ditunjukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma da'a bi gulamin lahu. Setelah itu Abdul Malik bin Marwan memanggil salah seorang pelayan. Kemudian mengatakan, wahai pelayan, siapkan untuknya, untuk tamu kita, sebuah rumah di dalam istana yang bagus. Maka pelayan itu pun membawa diriku, kemudian menunjukkan untukku sebuah penginapan yang sangat bagus sekali. Fakuntu fi aladzi halin wa an ami balin. Sebagai orang yang dijamu langsung oleh khalifah, saya merasakan nikmat dan lezatnya sebagai seorang tamu. Wa kana yasma'u kalami wa asma'u kalamah. Sehari-hari kita diskusi dan berbicara. Dia mau mendengarkan apa yang aku sampaikan, dan aku pun mendengarkan apa yang ia sampaikan. Tsumma adkhulu alaihi fi waqti asya'ihi wa ghada'ihi fayarfa'u manzilati. Setiap hari saya bisa bertemu dengan khalifah pada waktu makan malam dan pada waktu makan siang. Dan khalifah menghormati kedudukanku. Wa yuqbilu alayya wa yuhadithuni wa yas'aluni marratan 'anil Iraq wa marratan 'anil Hijaz hatta madat 20 lailah. Dan beliau selalu menemuiku, menjengukku, bertanya kadang-kadang tentang Irak, kadang-kadang tentang Hijaz. 20 malam berlalu. Fataghaddaitu yawman indahu. Pada hari yang ke-21, aku makan siang bersama khalifah Abdul Malik bin Marwan. Setelah keluarga beliau meninggalkan hidangan, artinya setelah selesai makan siang, kemudian aku pun bangkit berdiri. Kata Abdul Malik, khalifah, ala rislik. Jangan terburu-buru, duduk dulu. Aku pun duduk. Faqala ayyul amrayni ahabbu ilaik? Al-maqamu indi ma'an nasafati laka fil mu'asyarah aw ruju' ila ahlika walakal karamah. Kata Abdul Malik, khalifah, mana yang lebih engkau senangi? Engkau tetap tinggal bersamaku dan engkau akan aku berikan separuh dari waktuku, atau engkau kembali pulang menemui keluargamu? Maka aku menjawab, ya Amirul Mukminin, faraktu ahli wa waladi ala anni azuru Amirul Mukminin wa a'udu ilaihim fa in amarani Amirul Mukminin ikhtartu ru'yatahu ala al-ahli wal walad. Kata Malik bin Umarah, wahai Amirul Mukminin, aku tinggalkan keluarga dan anak-anakku untuk ziarah kepadamu. Dan suatu saat aku akan kembali menemui mereka. Tetapi kalau Amirul Mukminin memerintahkan saya untuk memilih, maka aku lebih memilih untuk tetap tinggal di sini. Nah, daripada pulang menemui istri dan anak-anakku. Faqala, kata Amirul Mukminin, bal ara laka rujua ilaihim. Tetapi saya berpendapat, engkau harus segera pulang menemui istri dan anak-anakmu. Wal khiyaru laka ba'du fi ziyaratina, dan engkau terserah mau datang kapan saja untuk menemuiku. Waqad amarna laka bi 20 alf dinarin kiswah, dan aku telah memerintahkan untuk mempersiapkan 20 ribu dinar uang emas. Wa hamalnak aturani qad mala'tu yadai, dan aku berikan oleh-oleh yang sangat banyak sekali. Sekarang wahai saudaraku, apakah engkau telah menyaksikan sendiri bagaimana aku telah memenuhi janji dengan memberimu harta sepenuh telapak tanganmu? Fala khaira fi man yansa idza wa'ada wa'dan. Kata Abdul Malik bin Marwan Khalifah, sungguh wahai saudaraku, bukan satu bentuk kebaikan ketika orang berjanji lalu dia mengingkari. Wa zurna idza syi'ta sahibtuka sahibatka salamah, dan silakan ziarahlah menemuiku kapan saja engkau inginkan. Mudah-mudahan keselamatan selalu menemuimu. Nah, karena Abdul Malik bin Marwan termasuk khalifah yang alim, seorang muhaddits, ahli fikih. Nah, orang yang beradab rahimahullahu taala, maka beliau pun ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi barakallahu fikum, hubungan atau kaitan kisah ini, keterkaitan kisah ini dengan pembahasan yang sedang kita sampaikan barakallahu fikum, adalah tingginya semangat dan keinginan Abdul Malik bin Marwan untuk mencari ilmu. Kedudukan beliau sebagai seorang putra khalifah, kedudukan Abdul Malik bin Marwan sebagai seorang khalifah, ternyata bukan menjadi halangan dan alasan untuk belajar. Tetapi beliau tetap keluar untuk belajar. Bahkan keadaan beliau ketika belajar itu sama dengan orang lain, tanpa pengawalan, seperti yang dilakukan ketika duduk-duduk di bawah lindungan Ka'bah. Naam, di tempat teduh di bawah Ka'bah Al-Musharrafah. Naam. Demikian juga akhirnya beliau mendapatkan sifat-sifat yang mulia seperti ini. Ikhwati fiddin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semangat untuk mencari ilmu ini juga ditunjukkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala menyatakan, "Ma unzilat ayatun illa wa ana a'lamu fi ma unzilat, walau anni a'lamu anna ahadan a'lamu bi kitabillahi minni tablughuhu al-ibilu wal mataya la ataituhu." Kata Abdullah bin Mas'ud, "Tidaklah satu ayat diturunkan dari langit kecuali aku mengetahui kenapa ayat itu diturunkan. Seandainya aku mengetahui ada orang lain yang lebih mengerti tentang Al-Quran daripada aku, dan tempat orang tersebut bisa ditempuh dengan perjalanan, tentu aku akan datang menemuinya." Al-Imam At-Tabrani rahimahullahu ta'ala, Al-Hafiz Al-Allamah Abul Qasim Sulaiman bin Ahmad Al-Lakhmi Al-Syami Musnidud Dunya, Al-Imam At-Tabrani, disebutkan dalam biografi beliau, "Zadat muallafatuhu an khamsatin wa sab'ina muallafa." Karya tulis beliau lebih dari 75. Naam. "Zadat muallafatuhu an khamsatin wa sab'ina muallafa." Beliau memiliki karya tulis sebanyak 75. Sebanyak 75 kitab, dan setiap kitab berpuluh-puluh jilid banyaknya. "Su'ila At-Tabraniyu an kathrati hadithihi." Al-Imam At-Tabrani pernah ditanya tentang banyaknya hadis yang beliau riwayatkan. Faqala, maka beliau menjawab, "Kuntu anamu alal hasir 30 sanatan." Aku tidur di atas tikar biasa selama 30 tahun lamanya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah menyatakan, "Rahaltu fi talabil ilmi was sunnah ila thuguri was syamat was sawahili wal maghribi wal jazair wa makkata wal madinati wal hijazi wal yaman wal iraqain jami'an wa faris wa khurasan wal jibala wal atraf thumma uttu ila Baghdad." Kata Imam Ahmad bin Hanbal, "Aku mengadakan perjalanan untuk mencari ilmu dan sunnah sampai ke thugur, perbatasan-perbatasan kaum muslimin dengan orang kafir, di daerah Syam, pesisir pantai, di daerah Maghrib, Maroko, Aljazair, Makkah, Madinah, Hijaz, Yaman, Irak, Persia, Khurasan, pegunungan-pegunungan yang sangat tinggi yang sekarang disebut dengan Uzbekistan. Kan daerah-daerah tinggi sana ya, pegunungan. Sampai dengan daerah yang paling jauh dari daerah kekuasaan kaum muslimin. Kemudian aku kembali ke kota Baghdad. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, hajattu hamsa hijajin minha thalathu hijajin rajilan wala yaghibu anka anna baladahu Baghdad. Anfaqtu fi ihda hadhil hijaj 30 dirhama. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, saya melaksanakan haji selama 5 kali. Sebanyak 3 kali. 3 kali haji aku tempuh dengan berjalan kaki. Padahal rumah dan kediaman beliau adalah Baghdad di daerah Irak. Abu Mas'ud Abdurrahim Al-Haji mengatakan, sami'tu bin Tahir. Aku pernah mendengar Abdullah bin Tahir bercerita, bultud dama fi talabil hadith marratain. Aku pernah kencing darah sebanyak 2 kali ketika belajar mencari hadith. Marratan di Baghdad wa marratan di Makkah. Sekali aku kencing darah di Baghdad dan sekali aku kencing darah di kota Makkah. Kuntu amshi hafian fil harri falahiqani dhalik. Sebabnya karena aku berjalan di tengah panas matahari tanpa menggunakan sandal dan alas kaki. Wa maraqibtu dabatan qattu fi talabil hadith. Tidak pernah aku naik kendaraan sekalipun di dalam mencari hadith. Wa kuntu ahmilu kutubi ala dhahri, dan aku selalu membawa kitab-kitabku dan memanggulnya di atas punggungku sendiri. Abu Saleh Ayyub bin Sulaiman belajar ilmu arud, tentang syair dan puisi di dalam bahasa Arab sampai selesai. Fasa'alahu ba'duhum an ikbalihi ala hadzal ilmi ba'dal kibar. Setelah berusia lanjut, ada orang bertanya tentang dorongan atau motivasi beliau untuk belajar. Faqala, kata Sulaiman, Abu Saleh Ayyub bin Sulaiman, beliau menjawab, hadartu qauman yatakallamuna fihi. Kenapa engkau belajar ilmu syair, wahai imam? Kata beliau, Abu Saleh Ayyub bin Sulaiman, aku pernah duduk bersama beberapa orang. Mereka berbicara tentang ilmu syair, tentang ilmu arud. Fa'akhadhani dhullun fi nafsi an yakuna babun minal ilmi la atakallamu fihi. Maka saya merasa rendah. Saya merasa terhina di hadapan Allah apabila ada satu cabang ilmu yang tidak aku kuasai. Apabila ada satu cabang ilmu yang tidak aku kuasai, aku merasa rendah di hadapan Allah. Semangat inilah yang membuat beliau rahimahullah mau untuk menempuh segala macam rintangan dan kesulitan untuk mendapatkan ilmu. Ketika kita berkumpul, orang berbicara tentang nahwu, kita enggak paham. Berbicara tentang fikih, kita tidak paham. Berbicara tentang hadis dan mustalah hadis, tidak paham juga. Maka kita mengingat ucapan beliau rahimahullah, fa akhadhani dhullun fi nafsi an yakuna babun minal ilmi la atakallamu fihi. Aku merasa hina dan rendah apabila ada satu cabang ilmu dalam syariat ini yang tidak aku kuasai. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam hari ini bisa menjadi motivasi dan semangat bagi kita untuk mencari dan menuntut ilmu. Dimanapun ilmu itu berada. Apakah ilmu itu ada di tempat kita, di Solo dan sekitarnya, atau ilmu tersebut ada di luar Solo, atau ilmu itu ada di dalam negeri kita atau di luar negeri, ilmu itu ada di kitab-kitab yang kita miliki di rumah saat ini, atau ilmu yang ada pada orang-orang alim, ilmu yang disampaikan melalui radio, ilmu yang disampaikan melalui tulisan, seluruhnya. Kita tidak pernah berhenti untuk mencari ilmu tersebut. Karena dengan ilmu yang kita miliki, maka kita akan terdorong untuk mengamalkannya. Kita akan ikhlas di dalam melaksanakannya. Ilmu-ilmu tersebut akan membawa kita kepada kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.